إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Pertanyaan pertama, tolong jelaskan penyimpangan Ustadz Mundir Bandung dan siapa saja yang bersama beliau di Bandung. Akhwan fi din akramakumullah. Yang pasti, sebagaimana diketahui oleh banyak pihak saat ini, bahwa Mundir Bandung terkait dengan fitnah yang terjadi, fitnah al-imam, dan juga mauqifnya dalam menghadapi fitnah-fitnah yang lainnya, tidak bersama dengan kibarul ulama dan tidak bersama dengan kibar asatidah, bahkan cenderung tidak mendengarkan nasihat asatidah. Adapun hal lainnya sesungguhnya yang menyimak tanya jawab pada daurah Ustadz Muhammad As-Sewed di Bandung itu akan mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan Mundir. Karena hampir seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Ustadz Muhammad As-Sewed pada saat itu semuanya terkait dengan Mundir. Ya, semuanya terkait dengan Mundir. Dari mulai melaknat seseorang dengan mengatakan laknatullah ila yaumil qiyamah di khutbah Jumat, ditujukan kepada seseorang yang melakukan kemaksiatan, laknatullah ila yaumil qiyamah, ini ditanyakan kepada Ustaz Muhammad dan jawabannya ya ini sebuah kesalahan, tidak ada salafnya. Kemudian juga terkait dengan pernyataannya bahwa dulu para ulama di Saudi sebelum kedatangan Syekh Muhammad Amin Asy-Syangqiti ke Saudi hingga masa Syekh Muhammad bin Ibrahim, itu meyakini kalau neraka itu fana. Kalau neraka itu fana, sesuatu yang akan hancur. Bahkan kata dia, ini ada di dalam buku-buku pelajaran. Ya. Ini ada dalam buku-buku pelajaran, diajarkan di sekolahan-sekolahan, di jamiah-jamiah dan seterusnya. Ya. Jadi dia mengatakan seperti itu. Padahal ini kekeliruan yang besar. Kalau kita ingin tahu bagaimana akidah, bagaimana manhaj para ulama Saudiyah, ya. Maka kita bisa membaca kitab Ad-Durar As-Saniyah 16 jilid. Ya. Dari mulai zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terus sampai para masyaikh zaman sekarang. Disebutkan di situ bagaimana akidah mereka, bagaimana manhaj mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang meyakini bahwa neraka itu fana. Ya. Jadi tidak benar pernyataannya. Dan pernyataannya ini sama saja dengan menghinakan masyaikh dan ulama Saudiyah yang notabene di sana banyak kibarul ulama, kibar semua. Ya. Menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Syekh Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Haidan, ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan ini tidak benar, ini sebuah kedustaan. Para masyayikh dakwah di sini semuanya meyakini bahwa an-nar, neraka itu tidak fana. Nah, sementara Mundhir mengatakan bahwa masyayikh dakwah di sana, di Saudi, dari sejak zaman Syekh Muhammad Amin As-Singkiti hingga Syekh Muhammad bin Ibrahim, itu meyakini kalau neraka adalah fana. Dia juga menisbatkan kepada kalam Syekh Islam Ibn Taymiyyah. Dia mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berpendapat kalau neraka itu fana. Padahal kalau kita lihat bagaimana penjelasan-penjelasan para ulama, ya, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tidak punya pemahaman yang seperti itu. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah meyakini kalau neraka itu tidak fana. Ya. Nah, sesuatu yang abadi, sama dengan jannah, sama dengan surga. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang saya singgung tadi, jadi memang Mundhir ini sejak adanya berbagai macam fitnah, bukan saja fitnah Dzulqarnain, tapi sebelumnya fitnah Ja'far Saleh, itu sudah menampakkan mauqif yang tidak kokoh. Menampakkan mauqif yang lemah. Ya. Tidak jelas. Nah. Adapun orang-orang yang bersama dengannya, hampir seluruh staf pengajar bersamanya. Kecuali Ustaz Abu Yasir. Adapun yang lainnya, Abu Marwan, kemudian juga Abu Faqih, Abdullah, ya, Abu Mujahid, ikut bersamanya. Taib. Afan, mohon nasihat. Baru-baru ini tersebar ucapan Syekh Shalih Al-Suhaimi yang kemudian ditranskrip oleh Syuhada. Di antara nasihat tersebut, agar menjaga lisan, tidak mudah menjatuhkan vonis mubtadi, tidak gegabah dalam bersikap. Nah, bagaimana nasihat tentu mengenai nasihat Syekh ini? Nah, nasihat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Suhaimi, nasihat yang benar. Dan itu terkait dengan persoalan yang sifatnya umum. Ya, betul bahwa kita memang harus menjaga lisan dan tidak boleh memvonis tabdi kepada seseorang. Dan alhamdulillah ahlu sunnah salafiyun tidak seperti itu. Ahlu sunnah salafiyun tidak mendahului para ulama. Ya, tidak mendahului para ulama. Nah, tapi kalau fatwa atau nasihat Syekh Shalih As-Suhaimi ini kemudian diterapkan dalam fitnah yang terjadi sekarang ini, itu tidak tepat. Kenapa? Karena para ulama sudah bicara. Kibarul ulama sudah bicara, sudah menjelaskan. Syekh Ubaid sudah mentabdi. Ketika Syekh Ubaid sudah menyatakan mubtadi al-imam, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengatakan bahwa al-imam adalah seorang mubtadi. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak gegabah dalam bersikap. Nah, dan sudah saya singgung tadi bahwa ini kebiasaan dari ahlul ahwa. Ya. Kebiasaan dari ahlul ahwa, istidlal bil umumat. Menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum untuk kemudian diterapkan pada sesuatu yang sifatnya khusus. Nah, bagaimana menyikapi syuhada yang fattan ini? Utruku, tinggalkan. Ya. Jangan berhubungan dengan syuhada. Secara kepribadian pun, syuhada sudah jatuh di mata ikhwan, khususnya ikhwah Bandung. Karena mereka jauh lebih tahu tentang kondisinya. dari akhlaknya, muamalahnya, ya, dan seterusnya. Bagaimana keadaan Muhammad Faisal Medan, yang mana belum lama ini dia berbicara tentang fitnah Yaman dan ucapannya cenderung melemahkan tahdir. Berupa tahdir ulama terhadap al-imam dan tidak setuju dengan gelar al-Bughaffal terhadap Abdurrahman al-Adin. Dan menganggapnya hanya pembicaraan orang tua terhadap anak, sehingga tidak perlu ikut-ikutan dalam menyematkan gelar ini. Nah, saya juga sempat membaca postingan yang isinya pernyataan Muhammad Faisal ini. Sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Nah, dia ya, secara makna mengatakan bahwa yang salah memang harus disalahkan, tetapi tidak boleh sampai mencela. Tetapi tidak boleh sampai mencela, menjatuhkan kehormatan. Nah, ini sudah kita singgung tadi, ya. Ini dia terjatuh dalam kaidah hizbiyah. Nusahih, kita meluruskan. Kita menasehati dan tidak perlu menjatuhkan kehormatan. Ya. Tidak perlu menjatuhkan kehormatan. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, kehormatan seseorang secara otomatis akan jatuh tanpa dijatuhkan ketika dia terjatuh dalam penyimpangan. Dia melakukan satu kebidahan. Ya. Secara otomatis kehormatannya menjadi jatuh tanpa harus ada yang menjatuhkan. Oleh karena itu la hurmata lahum. Tidak ada kehormatan pada hakikatnya bagi mereka-mereka yang sudah menyimpang. Ya. Sehingga para ulama mengatakan mubtadi, dhal, mudhil, mughaffal, fattan, dan seterusnya. Apakah kalimat ini kemudian dipahami sebagai celaan? Tidak. Ya. Kalimat ini tidak dipahami dengan sebagai celaan. Ya. Dan hal lain mengenai Muhammad Faisal ini juga dia pernah menyatakan ketika ditanya mauqifnya tentang al-imam, memang dia menyatakan bahwa al-imam jatuh ke dalam penyimpangan, tapi kemudian dia menyinggung bahwa kita tidak apa-apa membaca kitabnya, membaca karyanya sebelum dia menyimpang. Sebelum dia menyimpang. Ini pernyataan yang keliru. Pernyataan yang salah. Manhaj salaf tidak mengajarkan seperti ini. Jika ada orang yang diketahui sudah menyimpang, jatuh ke dalam kesesatan, maka semua buku-bukunya tidak boleh dibaca. Tidak boleh dipelajari. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Apakah boleh membaca buku-buku atau kitab-kitab orang yang menyimpang sebelum dia menyimpang? Kata Syekh, la nansah bi qira'atiha. Kami tidak menasihatkan untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Ya. Jadi intinya tidak perlu, tidak boleh membaca karya orang yang sudah menyimpang, baik sebelumnya apalagi setelahnya. Nah, saya kerabat Keraton Solo. Bolehkah saya untuk mengisi kajian dengan materi pengajian kitab-kitab mu'tamad seperti Fathul Majid, Al-Adhkar, Riyadus Salihin di masjid di dalam keraton? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tidak apa-apa. Ya. Tidak jadi masalah. Disampaikan dengan penyampaian yang ya. Nah, Apakah 7 masyayikh Yaman yang mentahdir Syekhani hafizahullah sudah masuk ahli bidah karena mereka menandatangani pembelaan kepada al-imam tentang wasiqah, termasuk Syekh Muhammad al-Wusabi, Syekh Abdul Al-Mari dan 4 syekh Yaman lainnya. Yang pasti ikhwanuddin rahimakumullah, kita sangat menyayangkan ketika mauqif mereka ya, seperti itu. Nah, kita sangat menyayangkan ketika mauqif mereka seperti itu. Mereka tidak mau mendengar nasihat kibarul ulama. Dan jauh-jauh hari sebelumnya Syekh Ubaid sudah mengatakan bahwa ulama ul Yaman du'afa. Ulama Yaman, masyayikh Yaman itu rata-rata lemah. Lemah. Dan dakwah salaf yahtaj ila sunniyin qawi, kata Syekh. Sementara dakwah salaf yaitu butuh kepada seorang yang kuat. Ya. Yang kokoh. Bagaimana keadaan ma'ahad di Bandung sekarang tentang pembelaan mereka pada al-imam? Sekarang ikhwah sudah terpisah. Ya. Karena mundir sudah ditahdir. Ya. Jadi ikhwah sudah berpisah, tidak lagi bersamanya. Bandung itu sendiri masih sama mundir karena qadarullah masya'a fa'al. Para pengurusnya itu juga malah menjadi pembela mundir. Ya. Jadi susah. Musa untuk bisa kita rebut. Ya. Mudah-mudahan suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kita bisa memakainya, menggunakannya dan mengambilnya kembali. Nah. Adapun sekarang mereka yang menguasai. Bagaimana keadaan dai yang hadir dan mengisi di markas Hizbiyyin? Apakah langsung ditahdir dan meninggalkannya? Diberitahu, disampaikan. Barangkali dia tidak tahu kalau markas itu adalah markas Hizbiyyin. Ya. Dinasihati. Disampaikan kepadanya agar tidak hadir di markas tersebut. Kami mendengar bahwa Syekh Muhammad Umar Bazmul mengisi di markas Isyaq Teras. Apakah benar demikian? Allahu a'lam. Bagaimana sikap kita kepada Syekh Ahmad Bazmul? Apakah masih boleh membaca kitab-kitabnya? Karena haula benar-benar tertekan, tertikam manhajnya dengan isi dan kitabnya Syekh Ahmad Bazmul. Naam. Lalu mereka kembali membalas tikaman tersebut oleh tahdir Syekh Ubaid kepadanya. Dan jika kita masih membaca kitab Syekh Ahmad, apa ini? Nah, kemudian bagaimana sikap kita kepada masyayikh yang memberi udzur kepada al-imam Usabi dan yang lainnya? Akhwan fillah rahimakumullah, masalah tahdir Syekh Ubaid kepada Syekh Ahmad Bazmul ini permasalahan yang sudah dijelaskan oleh para ulama, para masyayikh, ya. Dan sekali lagi kita tidak mendahului ulama dalam persoalan ini, ya. Terserah apapun yang mereka katakan tentang kita, mau dikatakan manhaj kita manhaj standar ganda atau manhaj yang lainnya, yang jelas kita tetap berjalan bersama dengan arahan para ulama. Apa yang diarahkan oleh para ulama, itu yang kita ikuti. Ya. Nah. Bisakah Ustaz kembali menyibak hakikat Firanda? Karena di kalangan orang awam, dia bagaikan ikonnya Salafi karena debat-debatnya kepada firqah sesat. Apa yang dilakukannya, ya, dilakukan Firanda gemar berdebat dengan firqah-firqah sesat, itu sudah menunjukkan bahwa ada ketimpangan dalam manhajnya. Seorang Salafi tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Sebagaimana dijelaskan dalam usul sunnah, ya, bahwa usul yang pertama di antaranya adalah tarkul jidal wal mirah. Rasulullah. Usul ahlu sunnah di antaranya adalah tarkul jidal wal mirah, meninggalkan perdebatan. Meninggalkan perdebatan. Bahkan suka debat itu tadi juga sudah dijelaskan sebagai salah satu ciri dari ahlul ahwa. Ya, ciri dari ahlul ahwa. Nah. Rasulullah. Jadi yang suka debat, ya, hatta dengan firqah yang dhalah, firqah yang sesat, itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang salafi. Manhajnya benar. Karena ukuran seseorang dikatakan bermanhaj salaf sebagai seorang salafi itu bukan karena dengan banyak debat. Apakah benar Syahani Buraik bin Buraik hafizahullah menyekolahkan anaknya di sekolah hizbi? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Nah. Dan hendaknya kita tasabbut terhadap berita-berita yang berkembang belakangan ini, khususnya menyangkut Syekh Hani bin Buraik, karena banyak sekali pihak-pihak yang ingin menjatuhkan beliau. Ya. Mereka ingin menjatuhkan Syekh Hani dengan kedustaan, ya, dengan kedustaan. Nah. Bolehkah mengucapkan sabahul khair, masaul khair? Karena ada yang mengatakan bahwa ucapan ini menyerupai orang kafir. Sebaik-baik ucapan yang keluar dari lisan kita pertama adalah assalamualaikum ketika berjumpa dengan teman kita. Ya, assalamualaikum. Jangan sabahul khair. Salamnya lupa. Ya, atau sabahul khair, assalamualaikum. Nah, ini juga tidak tepat. Mestinya assalamualaikum. Ya. Kalau mau bilang sabahul khair setelahnya, insyaallah tidak masalah. Ya. Tapi ucapan salam itu sudah sebaik-baik ucapan. Tidak ada yang menyainginya. Ya. Sudah tidak perlu lagi mengucapkan sabahul khair ketika kita menyapa saudara kita dengan salam. Assalamualaikum. Sudah cukup. Apa hukumnya mengadakan walimah di gedung? Karena sebagian salafiyin bermudah-mudah dengan hartanya untuk mengadakan walimah di gedung dan bolehkah menghadiri acara tersebut? Pada prinsipnya walimah boleh dilaksanakan di mana saja. Kecuali di tempat-tempat yang memang itu tempat yang diharamkan. Ya. Di gedung sah-sah saja seseorang mengadakan walimah di sana, tidak masalah. Kalau memang mampu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi seseorang yang memang tidak mampu, jangan memaksakan diri untuk mengadakan walimah di gedung. Dan hindari pelanggaran-pelanggaran syariat seperti standing party, ya, makan sambil berdiri, minum dengan tangan kiri, bukan kaki kiri, minum dengan tangan kiri, ya, dan seterusnya. Hindari hal-hal yang sifatnya penyimpangan syariat. Jadi pada asalnya boleh-boleh saja. Nah. Yang jelas juga jangan sampai ada kesan tabdir. Berlebihan. Manakah qori, nama-nama qori di bawah ini yang murotalnya boleh didengarkan? Muhammad Taha, Ali, apa ini? Al-Khuzaibi, Sudai, Suraim, Ahmad Saud. Wallahu alam ya ikhwan. Yang pasti rata-rata mereka para qurra itu bukan dari kalangan ahlu sunnah, ya. Ada yang sebagiannya awam, mereka hanya memang diberi kelebihan suara yang bagus. Kalau di antara mereka ada yang jelas-jelas menyimpang, semacam Mishari Rasi, dia sufi, fotografer ya, bahkan latar belakangnya mughanni, penyanyi, ya jangan didengarkanlah moratalnya. Nah, dan seseorang tidak perlu memberat-beratkan diri untuk mengikuti bacaan-bacaan para qurra Al-Quran. Yang paling penting adalah bagaimana berusaha agar setiap membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya. Afan Ustaz, mau tanya, ana dengar bahwa ketika seorang ustaz pulang dari umrah haji tahun ini, dia mengatakan bahwa dia bertanya kepada Syekh Rabi, dan beliau hafizahullah mengatakan kepadanya untuk menyampaikan salam kepada Zulkarnain dan memerintahkan untuk melanjutkan pendidikannya. Syekh Rabi menyampaikan salam kepada Zulkarnain. Ya, bahkan yang terakhir kemarin ada para asatidah kita yang umroh ke sana juga tidak ada pesan dari Syekh Rabi menyampaikan salam kepada Zulkarnain secara khusus, tidak ada. Bahkan yang ada, saya juga pernah berangkat umroh ya pada waktu itu berapa bulan kebelakang dengan Ustaz Luqman, Syekh Rabi bertanya tentang Zulkarnain, bagaimana orang ini. Ya. Kemudian setelah itu Syekh Rabi mengatakan, hadza rajulun su. Hadza rajulun su. Ini orang jelek. Yan bagi alaihi an yatub. Dia harus bertaubat. Wa illa falaisa bisalafi. Kalau tidak, maka dia bukan salafi. Ini kalam langsung kalau ini. Anda dengar sendiri. Ya. Kali ini langsung Anda dengar sendiri. Bukan kata siapa, tapi memang langsung mendengar. Ya. Dan ini baru Anda sampaikan di sini. Anda belum pernah menyampaikan tentang kalam Syekh Rabi ini kepada Zulkarnain dimanapun, belum. Baru di sini. Karena ada berita yang seperti ini perlu diluruskan, ya kan? Perlu diluruskan. Bagaimana seharusnya kami sebagai pedagang bermuamalah dengan orang-orang atau pemilik toko yang orang-orang yang masih atau toko-toko yang orang-orang yang masih ada syubhat atau bahkan sudah jelas ada hubungan dengan hizbi atau sururi? Ya, tinggalkan. Ya, sampaikan kepada mereka sebagai bentuk nasihat. Karena kita tahu, kalau kita tahu tentang yang hak, sementara teman bisnis kita berada di atas kebatilan, jangan kita biarkan. Harus kita nasihati apapun nanti akibatnya. Ya kan? Nasihati. Agar jangan berhubungan dengan hizbiyun. Ya. Kalau dia nerima, alhamdulillah, ya, bisnis akan semakin lancar. Kalaupun tidak menerima, paling dia yang memutuskan hubungan bisnis dengan kita. Walhamdulillah, insyaallah rizq min Allah. Rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika satu pintu rezeki kita tertutup, niscaya Allah akan membukakan pintu rezeki yang lainnya. Kita harus yakin. Ya. Apakah masih boleh kami menyekolahkan anak-anak kami di Ma'had Adwa'us Salaf Bandung? Oh, jangan ya, akhi. Tidak boleh. Tempat itu banyak syubhat. Tadi kita sudah sampaikan kalam Syekh Khalid Al-Dhahawi hafizahullahu taala, na'khudul haq, kita mengambil kebenaran, min mu'inus safi, dari sumbernya yang bersih, yang murni, yang jernih, wa na'khud min makan dan kita mengambilnya dari tempat laisa fihi syubah wala bidah, dari tempat yang tidak ada di dalamnya syubhat dan bidah. Ketika ada sebuah lembaga pendidikan, sebuah tempat pondok pesantren, ya, atau semisalnya, kemudian di dalamnya banyak syubhat, ya kita jangan duduk belajar di sana atau menyekolahkan anak kita di sana. Ya. Dan sekarang habis ini santrinya di sana. Ya, yang banin, yang banas sudah ditarik semua. Ditarik semua. Kemarin terakhir sisa 2, itu pun sudah ditarik katanya. Berarti sudah tidak ada lagi. Kecuali anak-anak dari ikhwah yang memang mukhalidnya. Ya. Apakah ada kesamaan antara ahlul bid'ah dan ahlul ahwa? Naam. Ahlul bid'ah dan ahlul ahwa 11-12. Ahlul bid'ah dikatakan ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Dapat. Apakah ponis hizbi atau mubtadi boleh dilakukan oleh talabul ilmi? Tidak mesti ulama seperti ponis hizbi kepada Ja'far Saleh dan seterusnya. Iya. Ini kaitannya dengan masalah jarh yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, bukan seorang alim. Ditanyakan kepada masyayikh, Syekh Rabi dan masyayikh yang lainnya, jawabannya boleh. Kalau memang mutamakin dan memang mengetahui penyimpangan seseorang, ya. Jadi tidak mesti menunggu ulama. Tidak mesti menunggu ulama. Kalau kita sudah melihat ada seseorang menyimpang, jelas penyimpangannya, dan orang itu juga bukan orang yang dikenal oleh ulama, ya, ingatkan. Ya, kita peringatkan. Jangan sampai ada alasan kan belum ditahdir oleh ulama. Apakah semua masalah harus menunggu tahdir ulama? Tidak. Kalau seorang talib ilmu itu mempunyai hujah, ya, kuat, tidak mengapa baginya untuk memberikan peringatan kepada umat dari bahaya seseorang. Nah. Orang yang dikatakan apa ini? Apakah hizbi lebih ringan dari mubtadi'? Lalu apa beda hizbi dengan tabdi'? Tergantung tingkat kehizbiahannya. Ya. Mubtadi' juga hizbi. Ya. Setiap mubtadi adalah pasti hizbi. Namun tidak setiap hizbi kemudian mendapatkan cap mubtadi. Ya. Seperti beda antara sahibu al-bid'ah dengan ahlul bid'ah. Kalau sahib bid'ah adalah orang yang melakukan kebid'ahan secara umum, tidak tegak kepadanya hujjah. Adapun ahlul bid'ah, mubtadi, adalah orang yang melakukan kebid'ahan, kemudian sudah tegak kepadanya hujjah. Baru dikatakan mubtadi. Ya. Nah. Baik, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirrabbil alamin. Tafadhalu.